tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkat Jayanegara. Angkat Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding-dinding Hati yang Membaja. Dalam seri ke-369 ini, didukung oleh para pemain Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Rusli sebagai Rasemi, Mali sebagai Rawedeng, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Chris Urspon sebagai Rakuti, Harry sebagai Rayuyu, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti berusaha memburu Ayu Wandira dengan jurus-jurusnya. Tapi Ayu Wandira sangat tangkas. Ia selalu berhasil menghindari serangan-serangan Rakuti yang datang silih berganti. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Pranayam nampak sudah semakin putus asa. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi menimpa Ayu Wandira. Ayo. Dia tidak mungkin dapat mengalahkan Rakuti. Tahu siapa itu Rakuti? Dia seorang pendekar yang tangguh. Tapi sepertinya Ayu masih bisa bertahan. Mudah-mudahan saja dia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Terpaksa aku hanya menjadi penonton. Aku tidak mungkin turun tangan membantu Ayu Wandira. Sementara itu, di tempat lain, Rawedeng dan teman-temannya juga hanya berdiri sebagai penonton. Barulah mereka menyadari bahwa Ayu Wandira bukanlah pendekar sembarangan. Rasemi mendekati Rawedeng, sedangkan Rapangsa, Rabanyak dan Rayuyu berjaga-jaga bersama prajurit-prajurit Majapahit. Kau tidak perlu khawatir, Rawedeng. Rakuti itu seorang pendekar yang berpengalaman. Dia pasti akan dapat meringkus gadis itu. Kami pun sebenarnya juga mampu menjalankan tugas itu. Tapi kami tidak mau bertengkar dengan teman sendiri. Bertengkar dengan teman sendiri memang kebodohan yang tidak bisa diampuni lagi, Rawedeng. Apalagi kita sama-sama penggawa kerajaan, sama-sama prajurit. Tapi kalian harus bertanggung jawab kalau sampai perempuan calang itu kabur. Oh, itu tentu saja, Rawedeng. Kamilah yang akan bertanggung jawab. Tapi kukira Rakuti bisa mengatasinya. Lihatlah, lihat permainan jurus mereka seimbang. Ah, kalau tidak berhati-hati, Rakuti yang akan pecah kepalanya kena sambaran selendang kuning itu. Baru saja Rawedeng menyelesaikan kata-katanya, pada saat itulah Rakuti lengah, ujung selendang kuning menyambar kepala. Rakuti merundukkan kepalanya dan selendang itu menghajar punggungnya. Rakuti hampir saja terjungkal jatuh. Dia merasa punggungnya bagaikan dihantam beban yang sangat berat. Buru-buru Rakuti membalikkan tubuhnya dan mendengus marah. Keparat, kau hampir saja membunuhku. Awas Rakuti, sekali lagi lengah, kepalamu akan remuk. Jangan keburu sombong, gadis edan. Kau memang hebat, tapi aku jauh lebih hebat. Kau harus lebih dulu membuktikan kata-katamu, supaya aku bisa percaya. Selendang kuningmu itu nanti tidak akan ada artinya apa-apa bagiku. Cih! Baru saja kau merasakannya, Rakuti, dan kau hampir saja terjungkal jatuh. Apakah punggungmu terasa nyeri? Betapa! Lebih baik aku mati daripada harus dikalahkan pendekar perempuan. Awas kau. Sekarang aku tidak main-main. Kau boleh terus menggunakan selendang kuningmu. Tapi bagaimanapun, aku akan meringkusmu. Kembali Rakuti mendengus sambil melompat mundur setindak. Sekarang pendekar dari desa Ganding itu benar-benar akan bertarung. Dia ingin membuktikan kata-katanya. Karena itu diam-diam dia mengeluarkan Aji Segara Geni. Ilmu itulah ilmu andalannya yang diperoleh dari Wong Agung. Rakuti kembali berdiri tegak. Tangan-tangannya berkacak pinggang. Hayuwandira sama sekali tidak menyadari bahwa sekarang keadaannya terancam bahaya. Dia tetap tenang berdiri sambil mengelus-elus selendang kuningnya. Ku peringatkan sekali lagi, hai perempuan setan, kalau kau mau menyerah, itu akan lebih baik. Artinya, aku tidak perlu menyakitimu. Jangan banyak omong, Rakuti. Orang membutuhkan bukti untuk mempercayai sesuatu. Katanya kau ini pendekar tangguh. Mana? Mana buktinya? Mana ketangguhanmu? Coba, aku mau melihat. Kesombonganmu akan membuatmu menyesal. Sekarang Rakuti bertarung dengan lebih garang, tapi berhati-hati. Sementara tangan kanannya sudah menggenggam Aji Segara Geni. Sedangkan Ayuwandira masih sibuk memainkan jurus-jurus selendang kuning. Sekali waktu, ujung selendang menyambar pohon, sehingga menyebabkan kulitnya terkelupas. Pertarungan menjadi sangat seru. Jurus demi jurus berlalu. Rakuti terus memburu lawannya. Ayuwandira melompat ke udara sambil menyabetkan ujung selendang. Pada saat itulah, Rakuti sudah bersiap. Telapak tangannya yang sudah dilambari Aji Segara Geni menyambut sambaran selendang kuning. Hiya! Hiya! benturan dahsyat, tangan kanan Rakuti sampai memercikkan api. Tubuh Rakuti terpental ke belakang, tapi dia segera kembali tegak berdiri. Pranayam terkejut. Dia melihat Ayu Wandira berdiri terhuyung-huyung. Gadis itu berusaha mempertahankan kekuatannya, tapi mendadak dia kelihatan loyo. Dia berdiri sempoyongan, dan akhirnya Ayu Wandira jatuh tersungkur di atas akar pohon. Nah, sekarang kalian bisa meringkus perempuan liar ini. Dia tidak berbahaya lagi. Rupanya dia pingsan. Ah ya, kau memang hebat, Rakuti. Kau mempunyai pukulan yang hebat. Aku tidak mengerahkan seluruh kekuatanku. Sebab kalau hal itu kulakukan, perempuan itu bisa mampus. Sekarang bagaimana? Aku khawatir Gusti Ramapati sudah tidak sabar menunggu. Ayo, prajurit, angkat perempuan itu. Kita bawa dia menghadap Gusti Ramapati. Beberapa orang prajurit melompat ke depan. Mereka segera mengangkat tubuh Ayu Wandira yang sudah tidak berdaya. Selanjutnya Rawedeng memerintahkan agar prajurit-prajuritnya meninggalkan tempat itu. Rawedeng dan teman-temannya, Rasmi dan Rakuti, demikian pula prajurit-prajurit Majapahit segera kembali ke Candi Rimbi. Dua orang prajurit menggotong tubuh Ayu Wandira yang masih dalam keadaan tidak sadar. Setelah mereka lenyap di balik kegelapan pohon-pohon, Pranaya menyempulkan kepalanya perlahan-lahan. Oh, akhirnya mereka dapat meringkus Ayu. Ayu Wandira. Kalau saja kau tidak keras kepala, kau tidak perlu mengalami peristiwa seperti ini. Dasar gadis bengal. Tapi jangan khawatir, Ayu. Aku akan terus berusaha menyelamatkanmu. Mereka pasti membawa Ayu ke Istana Majapahit. Aku akan membuntuti mereka dari kejauhan. Sekarang suasana halaman Candi Rimbi benar-benar menjadi senyap. Hanya tinggal beberapa orang prajurit menjaga Sang Ramapati. Tiga orang pendeta sudah pergi setelah mereka mengumpulkan abu jenazah Tuan Putri Tribuana. Sang Ramapati kelihatan kesal. Dia berjalan mondar-mandir di halaman candi sambil bersungut-sungut. Pada saat itulah, Rawedeng dan teman-temannya datang membawa Ayu Wandira. Mengapa lama sekali, ha? Ampun, Gusti Ramapati. Perempuan ini ternyata mempunyai ilmu kanuragan. Tapi setelah bersusah payah, akhirnya kami dapat meringkusnya, Gusti. Mana? Coba. Aku mau lihat seperti apa itu putri Nyai Paricara. Dia pingsan, Gusti. Sepertinya dia terluka dalam. Cantik juga bocah ini. Kulitnya putih dan wajahnya seperti ibunya. Bagus, bagus. Naikkan ke atas kereta kudaku. Tapi apakah dia tidak berbahaya? Oh, hamba kira tidak, Gusti. Untuk sementara waktu ini, dia tidak akan berbahaya. Bukankah begitu, Rakuti? Benar, Gusti. Gusti Ramapati tidak perlu khawatir. Gusti bisa membawanya di dalam kereta. Oh, bagaimana orang bisa percaya? Gadis secantik ini ternyata sangat berbahaya. Tapi kalau memang dia pingsan, itu akan lebih baik. Artinya kita bisa membawanya dengan aman sampai di Istana Majapahit. Ayo, Rabadeng, kalian semuanya. Ayo, prajurit-prajurit. Kita tinggalkan tempat ini segera. Kita kembali ke Istana Majapahit. kita kembali ke istana Majapahit. Ayo, ayo, ayo, ayo. Setelah rombongan Sang Ramapati pergi, suasana halaman Candi Rimbi menjadi lebih senyap. Abu pembakaran jenazah Putri Tribuana masih berterbangan di tiup angin malam. Sebuah patung batu berdiri di ruangan candi. Patung itu menyerupai seorang wanita cantik dengan pakaian kebesaran. Itulah patung Putri Tribuana yang digambarkan sebagai Dewi Parwati. Demikianlah menurut kisah lama, seperti yang diceritakan dalam keropak-keropak batu. Candi Rimbi menjadi saksi sejarah bisu. Candi itu terus berdiri dengan megah dikelilingi pagar batu. Dia akan tetap berdiri, dan dia akan tetap berbicara tanpa kata-kata. Dan dia akan terus berdiri sampai dunia ini menjadi lapuk dan semakin tua. Sementara itu, Pranayam kembali memacu kudanya meninggalkan bukit kecil di sebelah barat Candi Rimbi. Dia bermaksud mendahului rombongan Sang Ramapati. Dia terus berkuda semakin jauh, dan saat tengah malam, Pranayam sudah memasuki pintu gerbang kerajaan Majapahit. Dia! Dia! Dia! Beberapa saat kemudian, dari jauh nampak rombongan Sang Ramapati. Rombongan itu bergerak menyusuri jalanan berbatu. Prajurit-prajurit jaga membungkuk hormat ketika kereta yang ditumpangi Sang Ramapati lewat. Sang Ramapati memerintahkan agar Ayuwandira dimasukkan ke ruangan tahanan. Rawedeng segera menjalankan tugas itu. Sekarang Ayuwandira meringkuk di atas lantai batu yang dingin. Dia meringkuk sendirian di situ sampai pagi hari. Ketika sinar matahari mulai mencium permukaan bumi, Ayuwandira bergerak-gerak. Gadis itu membuka matanya perlahan-lahan. Ayuwandira berusaha untuk bangkit, tapi dia merasakan dadanya sakit, dadanya sesak. Dimana? Dimana aku sekarang ini? Ayuwandira mendongakkan kepalanya. Dia melihat Rawedeng, Rayuyu dan beberapa orang prajurit Majapahit berdiri di depan hidungnya. Nah, bagaimana anak manis? Kau tahu di mana kau berada sekarang ini? Tahu, rupanya kalian berhasil menangkapku. Ayuwandira, kau memang pendekar hebat. Tapi sekarang kau membuktikan sendiri, bukan? Bahwa prajurit-prajurit Majapahit jauh lebih hebat. Ya, dan untuk sementara, kau akan tinggal di ruangan ini. Kami terpaksa mengamankanmu. Jadi kalian, kalian telah memenjarakanku. Kalau kau tidak mau tinggal terus-menerus di tempat ini, disekap dalam ruangan sempit ini, berilah keterangan yang berharga pada kami. Gusti Ramapati hanya ingin tahu di mana tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta. Dua orang pelarian itu harus ditangkap. Katakan terus terang, Ayuwandira. supaya kau segera dibebaskan. Apa senangnya tinggal di ruangan seperti ini? Ayo katakan saja. Kami hanya membutuhkan beberapa buah kalimat. Dan setelah itu, kau bebas. Apa yang ingin kalian ketahui? Tempat persembunyian cakra dara dan kuda merta. Aku tidak tahu. Ah, kau jangan keras kepala. Nyawamu terancam bahaya. Kalau Gusti Ramapati sampai murka dan beliau mengambil keputusan yang berat, lehermu bisa dipenggal. Benar. Nyawamu ada di tangan Gusti Ramapati. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ah, kau memang seorang gadis yang bodoh. Apa kau ingin mati, ha? Mau mati? Kau mau dibunuh, ha? Iya. Iya. Iya. Wantira meringkuk di ruangan tahanan. Dia sadarkan diri keesokan harinya. Rawedeng dan Rayuyu datang. Mereka bermaksud mengorek keterangan dari mulut Ayu Wantira. Tapi Ayu Wantira tetap bertahan. Dia tidak mau bercerita apa-apa mengenai lereng Gunung Lejar. Apa untungnya kau melindungi dua orang pelarian itu, ha? Mereka itu penjahat. Mereka harus ditangkap dan memperoleh hukuman berat dari Gusti Prabu Jaya Negara. Kalau kau berani melindungi mereka, artinya kau berkomplot dengan penjahat. Jangan berlaku bodoh. Kau harus berusaha menyelamatkan nyawamu sendiri. Sebab nyawamu sekarang ini berada di tangan Gusti Ramapati. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ah, bodoh sekali kau ini. Mengapa kau tidak mau mengatakannya? Kau ingin mati, ha? Kau tidak sayang lagi pada jiwamu. Oh, rupanya dia belum menyadari apa yang telah terjadi. Dia akan segera menyadarinya. Kau akan menyesal, anak manis. Kalau kau tidak mau berkata terus terang, kau pasti akan menyesal. Ayo, kami masih cukup bersabar. Jangan membuat kami gusar. Sebab, kalau kami sampai marah, kalau sampai kami tidak dapat menahan diri, akibatnya akan tidak menyenangkan. Ayo, kau katakan, anak manis, katakan di mana tempat persembunyian cakradara dan kuda merta. Sudah, hanya itu keterangan yang kami butuhkan. Ayo, cepat. Kami akan sangat berterima kasih kalau kau mau mengatakannya. Dan selanjutnya, kau bukan hanya dibebaskan, tapi kau akan memperoleh imbalan. Sebab kau telah berjasa kepada Gusti Ramapati. Aku tidak tahu. Aku sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Dusta, kau pasti dusta. Kau tahu, kau pasti tahu. Awas, jangan memaksa kami berbuat kasar kepadamu. Tiba-tiba tangan Rawedeng bergerak menjambak rambut Ayu Wantira. Ayu Wantira mengeluh kesakitan. Rawedeng mengangkat tubuh Ayu Wantira perlahan-lahan. Gadis itu menggigit bibirnya menahan rasa sakit. Kalau kau tidak mau berkata terus terang, kau akan sakit. Kami yang akan membuat tubuhmu sakit, mengerti? Oleh sebab itulah, sebaiknya kau membantu kami. kau toh tidak akan rugi dengan berkata terus terang. Di mana ruginya, ha? Ayo, ayo katakan, katakan. Sakit. Cepat katakan. Kami sudah tidak sabar lagi. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kurang ajar, perempuan koplok. Sekarang kami terpaksa berbuat kasar kepadamu. Kau terlalu keras memukulnya, Rawedeng. Aku kesal, Rayuyu. Dia membuat darahku mendidih. Tapi lihat, dia pingsan lagi. Biar saja dia mampus. Apa urusan kita? Kalau sampai dia mati, kita yang akan bertanggung jawab. Gusti Ramapati pasti akan marah sekali. Sebab beliau sangat mengharapkan keterangan dari mulut gadis ini. Ya, tapi dia tidak mau memberikan keterangan apa-apa. Keparat. Setan perempuan. Sudahlah, Raudeng, sudah. Lebih baik biarkan dulu dia istirahat. Kita tidak bisa terlalu memaksa. Keadaan tubuhnya masih lemah. Ku menemukan orang yang tepat untuk membantuku membebaskan Ayuandira. Kakang Mada. Ya, Kakang Bekel Gajah Mada. Dia pasti bersedia membantu aku. Tapi, apakah hal itu tidak berbahaya? Kakang Gajah Mada sengaja ditanam Tuan Putri Tunggadewi di Istana Majapahit untuk membaca perkembangan suasana. Kalau sampai dia terbongkar dan ditangkap, keadaannya pasti akan lebih runyam. Tapi bagaimanapun juga, aku harus berusaha. Yang penting aku harus bisa menyusup ke Istana Majapahit malam ini juga. Rannayang dengan sabar menunggu malam tiba. Seharian dia hanya duduk-duduk di bawah pohon sambil mencari akal bagaimana bisa membebaskan Ayuandira. Waktu terus merambat perlahan-lahan. Akhirnya Sang Bagaskara selesai menjalankan tugasnya. Dan tugas itu digantikan Sang Dewi Chandra, Sang Dewi Bulan Purnama yang muncul di sela-sela bukit. Pranayam buru-buru bersiap menjalankan rencananya. Jalanan ini rupanya menjadi sangat penting. Karena berhubungan dengan pintu gapura samping Istana Majapahit. Setiap saat, prajurit-prajurit Majapahit akan melewati jalan ini. Kalau begitu, aku telah menunggu di tempat yang sangat tepat. Nah, itu dia. Ada rombongan prajurit-prajurit Majapahit datang lagi. Pranayam bersiap-siap. Dari jauh dia melihat bayangan-bayangan kuda berlari mendekat. Pranayam melompat ke dahan pohon, kemudian menunggu di situ beberapa saat lamanya. Dan benar, sebentar kemudian, rombongan prajurit-prajurit Majapahit melewati jalanan berbatu di bawahnya. Hei, siapa kau ini? Apa maksudmu? Maaf, Tuan Prajurit. Aku hanya membutuhkan pakaianmu. Kurang ajar. Rupanya kau ingin merampok ya? Tidak, Tuan Prajurit. Aku tidak bermaksud merampok. Kurang ajar. Aku akan membunuhmu. Iya, iya, iya, iya. Aku terpaksa mencopot pakaianmu, sebab aku membutuhkannya. Tenang saja, Tuan Prajurit. Pranayam bekerja dengan cekatan. Dia melepas seluruh pakaian prajurit Majapahit yang sekarang sudah terlentang tidak bernyawa lagi. Selanjutnya Pranayam mengenakan pakaian itu, kemudian naik ke atas punggung kudanya. Kemudian Pranayam bergegas menyusul rombongan prajurit Majapahit yang lain. Ya, ya, ya. Mana saja kau? Maaf. Kudaku ini agak bandel. Dia tidak mau lari kencang seperti biasanya. Ingat, kita harus selalu bersama-sama. Jangan ada yang memisahkan diri. Ya, mudah-mudahan kudaku tidak nakal lagi. Sepertinya dia sudah menjadi lebih baik sekarang. Aku pimpinan rombongan ini. Kalian tidak bisa berbuat semau-maunya. Kalian harus menuruti perintahku. Kita yang harus bertanggung jawab terhadap keamanan di sekitar benteng kota Raja Majapahit. Kalau sampai ada di antara kalian berbuat yang tidak-tidak, aku akan melaporkannya pada Gusti Ramapati. Ayo, sekarang kita periksa pintu gerbang di sebelah timur. Rombongan prajurit Majapahit yang bertugas keliling mengadakan ronda malam istirahat di alun-alun. Pranayam duduk di bawah pohon waringin yang rindang. Dia terkejut. Tiba-tiba saja di depannya sudah berdiri seorang prajurit. Dialah rupanya yang menjadi pimpinan rombongan malam itu. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidak berkumpul bersama teman-temanmu? Tidak. Sebenarnya aku agak kurang enak badan. Apa kau prajurit baru di sini? Iya, aku prajurit baru. Maksudku, aku baru pertama kali bertugas mengadakan perjalanan ronda. Biasanya aku ikut di barisan pasukan panah. Aku seorang prajurit panah. Sepertinya suaramu agak gemetar. Mungkin kau benar-benar sedang kurang enak badan. Ini sudah biasa. Aku membawa ramuan obat setiap kali bertugas malam. Ya, aku memang kurang tahan menghirup udara malam yang dingin seperti ini. Kita harus berhati-hati. Gusti Ramapati mempunyai seorang tawanan yang sangat berbahaya. Oh, apa? Tawanan? Ya, dia sekarang disekap di ruang tahanan. Oh, dia pasti salah seorang pengacau atau perusuh kota. Biar saja dia ditahan seumur hidup. Kalau perlu, digantung saja di alun-alun. Dia seorang pendekar wanita. Dia seorang gadis cantik. Tapi ilmu kanuragannya sangat tinggi. Ya. Itulah sebabnya dia dijaga dengan ketat. Tuan Rawedeng memerintahkan 20 orang prajurit menjaga tawanan itu. Dia dianggap berbahaya. Di mana dia ditahan? Di sana. Di sudut benteng. Tapi kabarnya dia masih pingsan. Ayu. Kasihan Ayu Wandira. Dia pasti mendapat siksaan-siksaan untuk mengorek keterangan dari mulutnya. Dia bisa mati karena siksaan-siksaan itu. Aku harus segera berusaha membebaskannya. Tapi aku harus berhati-hati sekali. Bagaimana caranya aku menemui Kakang Gajah Mada? Apa yang kau pikirkan? Tidak, aku... kerongkonganku gatal sekali. Kau ini prajurit macam apa? Prajurit kok sakit-sakitan? Sudah, daripada kau batuk-batuk di situ, lebih baik kau pulang saja. Atau tidur dalam barakmu. Pimpinan rombongan prajurit itu bergegas pergi. Pranayam tersenyum. Rupanya dia dapat bersandiwara dengan baik. Malam semakin larut. Beberapa orang prajurit nampak mulai masuk ke dalam barak. Hanya sekitar 20 orang yang masih berjalan mondar-mandir ke sana kemari, memeriksa suasana sekitar alun-alun. Perlahan-lahan Pranayam bangkit. Dia membalas dengan tenang ketika seorang prajurit menyapanya. Dan pada saat mendapat kesempatan yang baik, Pranayam segera bergegas melangkah menyusup ke pintu gapura yang menuju ke bagian dalam istana. Pranayam berlompatan di atas puncak-puncak bangunan istana. Dia bermaksud langsung menuju ke wisma kediaman Bekel Gajah Mada. Tiba-tiba Pranayam terkejut. Beberapa orang prajurit jaga melintas di bawahnya. Oh, untung. Untung aku tidak segera melompat. Kurang asem. Hampir saja aku kepergok. Nah, mereka sudah pergi sekarang. Mereka sudah lenyap di balik tikungan lorong istana. Aku harus segera menemui Kakang Mada. Kembali Pranayam merambat di atas bangunan istana. Dia berjalan perlahan-lahan bagaikan seekor pencuri sedang mengintai mangsa. Pranayam girang, dari jauh dia dapat melihat pucuk pohon belimbing. Dia tahu pohon belimbing itu tumbuh di halaman Wisma Bekel Gajah Mada. Dan Pranayam mengendap perlahan-lahan menuju pohon belimbing yang taram-temaram oleh cahaya bulan. Sebentar kemudian, dia sudah sampai di dinding halaman rumah kediaman Bekel Gajah Mada. Dia berhenti sejenak. Pasti Kakang Mada sudah tidur. Kukira sebaiknya aku melewati pintu belakang. Baiklah. Mudah-mudahan saja tidak ada prajurit-prajurit Majapahit yang melintasi lorong ini. Perlahan-lahan Pranayam merambat tanaman menjalar. Dan dia merasa lega karena tidak seorang pun prajurit melintas di ujung lorong. Dengan hati-hati, Pranayam setelah sampai di bawah, Pranayam mengendap dengan hati-hati. Dia berjalan menuju halaman wisma kediaman Bekel Gajah Mada. Tapi belum sampai dia bergerak terlampau jauh, sebuah bayangan berkelebat menyerang. Pranayam kerepotan melayani serangan bayangan yang tiba-tiba saja muncul bagaikan siluman. Tapi segera dia menyadari dengan siapa dia sedang bertarung. Pranayam melompat ke udara ketika bayangan itu kembali menyerang dengan ganas. Kamu Kakang Mada, tunggu dulu! Tunggu Kakang Mada, jangan menyerang lagi, tunggu dulu. Apa yang kau lakukan di sini prajurit? Mengapa kau keluyuran sampai kemari? Mengapa kau tidak berkumpul bersama teman-temanmu? Awas, aku tidak senang rumah tinggalku diamati orang. Tunggu dulu Kakang Mada. Kakang Mada, siapa kau ini? Bukankah kau prajurit Majapahit? Aku terpaksa mengenakan pakaian prajurit ini Kakang Mada. Aku mendapat kesulitan. Aku seperti mengenal suaramu. Apakah kau ini bekal Pranayam? Untung kau tidak segera merobohkan aku, Kakang Mada. Untung aku segera berteriak. Hati Pranayam. Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kabar Tuanku Putri Tunggadewi dan Raja Dewi? Nanti aku akan menceritakannya secara lengkap, Kakang Mada. Kakang Mada, lihat. Ada prajurit-prajurit Rona datang kemari. Kau tenang saja, Adi Pranayam. Biar aku yang menghadapi mereka. Memang benar. Dari ujung lorong muncul 4 orang prajurit Majapahit. Mereka bergegas menghampiri Gajah Mada yang masih berdiri di depan pintu halaman rumahnya. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Maaf. Rupanya Tuanku Bekel Gajah Mada. Kami mendengar suara orang ribut-ribut di sekitar tempat ini, Tuanku Bekal. Tak ada yang ribut-ribut di sini. Mungkin kalian salah dengar. Sungguh, Tuan Bekal. Kami mendengar seperti ada orang yang sedang bertarung. Iya, kami mendengar suara orang berteriak-teriak. Dan kami juga mendengar suara pukulan, Tuan. Sudah kukatakan, tidak ada apa-apa di sini. Lebih baik, kalian segera memeriksa tempat yang lain. Tuanku Bekal, siapa prajurit itu? Dia prajurit Majapahit, seperti kalian. Aku membutuhkan tenaganya malam ini. Sudahlah, kalian tidak perlu khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa di sini. Lebih baik kalian segera pergi. Baiklah, Tuanku Bekal. Kalau memang tidak ada apa-apa, kami akan memeriksa tempat lain. Ayo. Empat orang prajurit ronda itu bergegas pergi. Pranayam tersenyum. Gajah Mada menepuk pundaknya. Dan mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Jadi beliau sekarang berada di lereng Gunung Lejar. Iya, Kakang Mada. Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi menyamar dengan nama lain. Tuan Putri Tunggadewi menggunakan nama Nawa Malini. Sedangkan Tuan Putri Raja Dewi menggunakan nama Mayura. Beliau berdua sekarang mendirikan kelompok pendekar. Beliau menamakan kelompok itu Pendekar Bunga Putih. Kasihan mereka berdua. Karena sifat serakah Gusti Prabu Jayanegara, akhirnya mereka terpaksa menjadi korban. Ya, begitulah Adi Pranayam. Kekuasaan tidak selamanya membuat orang menjadi hidup tenang serta bahagia. Jika orang tidak mampu mengendalikan kekuasaan itu, akibatnya kekuasaan itu justru akan bisa menghancurkan diri sendiri. Ah, lalu Adi Pranayam, iya. Kau tadi menyebut-nyebut soal Ayu Wandira. Siapa dia itu? Pranayam segera menceritakan tentang Ayu Wandira. Bahwa gadis itu telah bergabung bersama kelompok pendekar bunga putih pimpinan Putri Tunggadewi. Dan bahwa dia sampai di Istana Majapahit adalah untuk menjalankan tugas. Dia harus mengawal Ayu Wandira. Dan kalau bisa, membawanya kembali ke lereng Gunung Lejar. Tapi sayang sekali, Kakang Mada. Gadis itu memang keras kepala. Dia ditangkap pada saat menyaksikan upacara pembakaran jenazah Tuan Putri Tribuana di Desa Rimbi. Dan menurut salah seorang prajurit, dia sekarang dimasukkan ke ruangan tahanan. Baiklah, Adi Pranayam. Aku akan berusaha menolongmu. Tapi jangan terburu-buru. Aku harus mencari kesempatan yang baik. Sebab, ketahuilah, Adi Pranayam, suasana di Istana Majapahit sekarang ini kurang begitu menyenangkan. Setelah Tuan Putri Tribuana wafat, tak ada lagi yang bisa mengendalikan kekuasaan Prabu Jayanegara. Beliau seperti seekor kuda yang kehilangan kendalinya. Tapi jangan khawatir, Adi Pranayam. Aku akan berusaha dengan sebaik-baiknya. Kau tunggu saja. Terima kasih, Kakang Mada. Kukira sebaiknya aku kembali bergabung bersama prajurit-prajurit yang lain. Nanti mereka malah mencurigai aku. Iya. Nah, kalau begitu ayo, diminum dulu airnya. Terima kasih, Kakang Mada. Gegas melangkah meninggalkan halaman wisma kediaman Bekel Gajah Mada. Bekel Gajah Mada kembali menutup pintu rumahnya setelah Pranayam lenyap di tikungan lorong. Pranayam bermaksud kembali ke alun-alun, tapi mendadak dia melihat Rawedeng dan Rayuyu berjalan tergopoh-gopoh ke arah ruangan tahanan. Beberapa orang prajurit Majapahit menyertai mereka. Pranayam puru-puru menyelinap dan mengikuti mereka dari jarak yang agak jauh. Rupanya dia sudah sadar kembali, Rayoyo. Benar, Rawedeng. Mudah-mudahan kita berhasil mengorek keterangan dari mulutnya. Perempuan itu membuatku penasaran. Aku malu. Aku malu pada Gusti Ramapati kalau sampai tidak bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Ayo, prajurit. Buka pintu ruangan tahanan ini. Cepat! Bagaimana, anak manis? Syukurlah kalau kau sudah sadar kembali. Ayo, Wandira. Mungkin sekarang kau mau merubah sikapmu? Ya, kalau kau masih keras kepala, aku tidak akan segan-segan menyiksamu. Ah, kau lihat, aku membawa cambuk rotan. Kalau kau masih tidak mau berterus terang, kalau kau masih membuatku jengkel, cambuk rotan ini akan menyobek-nyobek kulitmu yang halus. Bagaimana, ah? Tuan Rawedeng, kau tidak bisa menakut-nakuti aku. Dengan cara apapun juga, kau tidak bisa memaksaku mengatakan sesuatu yang tidak kuinginkan. Ah, jadi kau masih tetap ingin menyimpan rahasia itu, ah? Aku tidak mempunyai rahasia apa-apa. Kau tinggal mengucapkan sebuah kalimat. Katakan, di mana Cakradara dan Kuda Merta bersembunyi sekarang ini? Hah? Katakan saja, di sana atau di situ. Mudah sekali, bukan? Aku tidak tahu. Aku sudah lama berpisah dengan mereka. Bukankah sudah berkali-kali kukatakan? Wah, aku tidak tahu. Baik, baik, baik, baik. Jadi kau memilih sakit, ha? Nah, sekarang aku akan menyiksamu. Aku akan menyakitimu. Iya. Iya. Kau membuatku tidak sabar. Kau membuatku marah. Sekarang rasakan. Ayo tahan. Tahan cambukku ini. Iya. Iya. Ayo. Jangan kau tutup wajahmu. Ayo tahan. Tahan saja terus. Iya. Belum pernah aku lihat seorang perempuan keras kepala seperti ini. Hampir saja aku membunuhnya. Kau telah mencambuknya lebih dari 20 kali, Rawdeng. Jika kau terus mencambuknya, gadis itu benar-benar bisa mati. Oh, bagaimana sekarang, Rayoyo? Sepertinya aku sudah kehilangan akal. Mungkin sebaiknya kita laporkan saja pada Gusti Ramapati, Rawdeng. Ya, besok pagi kita bawa dia menghadap Gusti Ramapati. Tangan-tanganku sampai gemetaran. Akhirnya Rawedeng dan Rayuyu bergegas pergi. Sementara itu Pranayam yang mengintai dari atap bangunan ruang tahanan ikut gemetar. Telinganya merasa sakit mendengar cerita Ayuwandira. Pranayam menunggu sesaat lamanya. Setelah Rawedeng dan Rayuyu lenyap di tikungan lorong, barulah Pranayam melompat turun. Ayo. Ayo. Tabahkan hatimu, Ayo. Besarkan hatimu. Siapa kau ini? Aku Pranayam. Sabar, Ayo. Aku akan berusaha mengeluarkanmu dari ruangan tahanan ini. Sabarlah. Pranayam. mengikuti aku. Sampai sekarang, sampai malam ini, aku masih berusaha menjalankan tugasku dengan sebaik-baiknya. Sekarang tugasku menjadi lebih berat. Aku harus membebaskanmu dari ruangan celaka ini. Oh, tidak usah. Pranayam, pergilah. Kalau prajurit-prajurit itu menangkapmu, kau pun pasti akan disiksa. Mereka ingin mengorek keterangan tentang Tuan Cakradara dan Kuda Merta. Kau tidak mengatakan apa-apa, bukan? Tidak, Pranayam. Aku akan menutup rahasia lereng Gunung Lejar, sekalipun harus menyerahkan nyawa. Kasihan kau, Ayu. Mereka telah menyiksamu. Mereka memukuliku dengan cambuk rotan. Kau jangan cepat putus asa, Ayu. Aku akan berusaha dengan segala macam cara untuk membebaskanmu. Aku sudah menemui Kakang Gajah Mada, dan dia bersedia membantu aku. Tapi kami harus mencari kesempatan yang baik. Tempat ini dijaga dengan ketat. Pranayam, kau tidak usah melakukan apa-apa untuk menolong aku. Aku sudah pasrah. Lebih baik kau segera kembali ke lereng Gunung Lejar. Dan tolong sampaikan salam hormatku pada Tuan Putri Tunggadewi. Juga pada Tuan Putri Raja Dewi. Dan tolong sampaikan sembah baktiku untuk Nenek Raga Runti. Tidak, Ayu. Aku harus berbuat sesuatu untuk menolongmu. Jangan, Pranayam. Usahamu akan sia-sia saja. Dan kalau sampai kau tertangkap, keadaan akan menjadi lebih buruk lagi. Sudahlah, pergilah. Tinggalkan Istana Majapahit dan kembalilah ke lereng Gunung Lejar. Ayo, kau tidak boleh putus asa. Kau adalah pendekar bunga putih. Kau pun harus kembali ke lereng Gunung Lejar untuk memimpin orang-orangmu. Jangan, Ayo. Jangan putus asa. Besarkan hatimu. Pergilah, Pranayam. Jangan berbuat bodoh. Cepat tinggalkan tempat ini. Dan terima kasih. Terima kasih karena kau telah bersusah payah menolongku. Tapi percayalah, usahamu akan sia-sia. Tidak, Ayo. Kita akan berhasil. Kita tidak boleh menyerah. Dewata aku pasti akan melindungi kita. Cepat, Pranayam. Pergilah. Tinggalkan aku. Ayu. Ayu Wandira. Ayu. Ayu Wandira. Usaha dengan seluruh kemampuanku untuk membebaskanmu. Ayo, ayo Wandira. Pranayam kebingungan sesaat lamanya. Dia melihat kepala Ayuandira terkulai dan tubuhnya berkulir ke samping. Dan gadis itu sama sekali tidak bergerak. Pada saat itulah, beberapa orang prajurit Majapahit muncul dari ujung lorong. Buru-buru Pranayam melompat ke atap bangunan ruang tahanan. Oh, tadi sepertinya aku melihat ada bayangan di sini. Bayangan apa? Oh, bayangan orang. Sungguh, aku melihat ada bayangan orang sepintas lalu. Kau jangan mengada-ada. Tempat ini dijaga dengan ketat. Tidak mungkin seorang pun masuk ke lorong ini. Gadis itu rupanya pingsan lagi. Apa dia benar-benar berbahaya? Dia kan hanya seorang perempuan. Semua orang yang dimasukkan ke ruang tahanan ini dianggap berbahaya. Sekalipun dia hanya seorang bocah. Sudahlah, kita hanya ditugaskan menjaga lorong ini. Selebihnya bukan urusan kita. Prajurit-prajurit Majapahit itu berjalan mondar-mandir di sekitar lorong. Tak lama kemudian, mereka pergi lagi. Dan ruangan tahanan menjadi sunyi senyap. Pranayam menarik nafas panjang. Bulan purnama tepat berada di atas ubun-ubun ketika Pranayam merangkak perlahan-lahan meninggalkan atap bangunan ruang tahanan. Sebentar kemudian, dia sudah melompat ke dahan pohon Brahmastana. Dan selanjutnya, bayangannya lenyap di balik dinding benteng istana. Pagi itu, Sang Ramapati mengumpulkan anak-anak asuhnya di ruangan pendopo. Rawedeng duduk bersebelahan dengan Rayuyu, sementara Rakuti duduk bersama Rasemi. Sang Ramapati mengerutkan keningnya sesaat sebelum menoleh ke arah Rawedeng. Rawedeng? Iya, Gusti. Bagaimana? Apa Ayuandira masih belum mau bicara? Ampun, Gusti. Sampai sekarang, hamba masih belum berhasil mengorek keterangan dari mulutnya. Gadis itu benar-benar keras kepala, Gusti. Hatinya juga keras bagaikan dinding baja, Gusti. Iya. Apa kau sudah berusaha membujuknya? Ampun, Gusti. Sudah tidak kurang-kurangnya hamba berusaha membujuk gadis itu. Karena kesal, hamba sampai memukulinya dengan cambuk rotan. Tapi dia masih belum mau memberikan keterangan juga, Gusti. Kau hanya kutugaskan untuk mengorek keterangan dari mulutnya dan bukan membunuhnya, tahu? Ampun, Gusti. Kami sudah berusaha, tapi sampai hari ini masih belum memperoleh hasil apa-apa, Gusti. Kalian memang penggawa-penggawa kerajaan yang tidak berbakat. Kalian hanya bisa berbuat kasar. Kalian tidak pernah menemukan siasat yang jitu. Ampun, Gusti. Ampun, Gusti. Sudahlah, Rawadeng. Aku bosan mendengarmu minta ampun. Coba. Sekarang aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis itu. Dia sekarang sudah sadarkan diri kembali, Gusti. Tapi dia menolak makanan yang diberikan penjaga ruang tahanan, Gusti. Katanya dia hanya minum seteguk air, Gusti. Kalau saja dia mau mengaku, kalau saja dia mau berterus terang, kita akan segera bisa menggerebek tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta. Ampun, Gusti Ramapati. Kalau misalnya Gusti memberikan kesempatan kepada hamba, hamba sanggup mengorek keterangan dari mulut Ayuandira, Gusti. Aku sudah melakukannya dengan berbagai macam cara, Rasemi. Gadis itu memang benar-benar keras kepala. Bahkan Rawedeng telah mencambuknya dengan rotan. Masih juga dia tidak mau mengaku, Gusti. Rawedeng, Rayuyu. Iya, Gusti. Kalian tidak perlu bicara soal ini. Jika kalian sudah putus asa, tidak mampu mengorek keterangan dari mulutnya, sudahlah, jangan lagi bicara apa-apa. Ampun, Gusti Ramapati. Ampun. Bukannya kami menyerah, Kami masih sanggup mencari akal supaya gadis itu berkata terus terang. Sudah kataku, diam kau. Sudah. Rasmi. Ya, Gusti Ramapati. Benar kau sanggup mengorek keterangan dari mulut Ayu Wandira? Hamba sanggup, Gusti. Bagus. Tapi hamba tidak akan bekerja sendiri. Hamba minta ditemani Rakuti dan beberapa orang prajurit pilihan. Oh, itu soal mudah. Yang penting kau berhasil memperoleh keterangan yang kuperlukan. Entah bagaimana caranya, yang penting gadis itu mau mengaku di mana tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta. Kalau kita bisa menangkap dua orang pelarian itu, Gusti Prabu Jaya Negara pasti akan bersuka cita. Jadi kau benar-benar sanggup? Iya, Gusti. Hamba sanggup. Bagus. Akan kulihat seperti apa kesanggupanmu. Kau boleh menggunakan prajurit-prajurit Majapahit yang terbaik untuk menjalankan tugasmu. Dan kau, Rawedeng, Rayuyu. Iya, Gusti. Mulai sekarang kau tidak perlu menemui Ayu Wandira. Persoalan Ayu Wandira kulimpahkan pada Resmi dan Rakuti. Mengerti? Iya, Gusti. Hamba mengerti. Nah, Resmi, Rakuti, apa saja yang kalian butuhkan untuk mempermudah pekerjaan ini? Katakan saja. Ampun, Gusti. Sekarang hamba hanya ingin melihat seperti apa keadaan Ayu Wandira. Kau bisa melihatnya di ruangan tahanan. Pergilah. Dan aku ingin mendengar rencanamu setelah kau menemui gadis itu. Aku tunggu di ruangan pendopo. Baik, Gusti Ramapati. Hamba akan segera kembali. Ayo, Rakuti. Rasmi dan Rakuti bergegas meninggalkan ruangan pendopo. Mereka berdua berjalan menyusuri lorong menuju ruang tahanan yang terletak di sudut benteng. Beberapa orang penjaga ruang tahanan membungkuk hormat ketika mereka lewat. Rasmi menyuruh seorang prajurit jaga membuka pintu ruang tahanan. Rakuti, biarlah aku yang bicara. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Kau berjaga-jaga saja. Rasmi, kau yakin akan berhasil membujuk gadis itu? Aku mempunyai cara untuk melemahkan hati orang, Rakuti. Kita lihat saja nanti. Rasmi melangkah perlahan-lahan menghampiri Ayu Wandira yang meringkuk di sudut ruangan. Sementara itu, Rakuti berdiri bersandar pada dinding ruangan sambil mengawasi gadis itu. Rasmi tersenyum ramah. Bagaimana keadaanmu, Ayu Wandira? Bibirmu pecah dan lihatlah, punggungmu sedikit bengkak dan berwarna biru. Kasihan, kau tidak pantas diperlakukan seperti ini, Ayu. Kau siapa? Namaku Rasmi dan temanku itu namanya Rakuti. Kami juga penggawa kerajaan Majapahit. Tapi kami sangat menyesalkan sikap dan tindakan Rawedeng. Tidak seharusnya dia melakukan perbuatan kasar padamu. Ini sangat memalukan. Bukankah kau datang kemari juga untuk mengorek keterangan dari mulutku? Aku kasihan padamu, Ayu Wandira. Kau seorang gadis. Kau tidak perlu meringkuk di ruang tahanan yang lembab seperti ini. Sekarang aku memang sudah menjadi orang tahanan. Oh, sebenarnya kau lebih pantas hidup bebas di luar, Ayu Wandira. Sampai kapan mereka akan mengurungku di sini? Itu tergantung Gusti Ramapati. Beliau yang akan memutuskannya. Hebat sekali Gusti Ramapati itu. Iya. Rupanya dia sangat berkuasa. Memang. Kekuasaan Gusti Ramapati hampir menyamai kekuasaan Gusti Prabu Jaya Negara sendiri. Kami para penggawa kerajaan, para perwira dan siapa saja yang tinggal di lingkungan istana ini tahu soal itu. Aku tidak mau bicara lagi, Rasmi. Kepalaku pusing. Kau membutuhkan istirahat yang cukup untuk memulihkan kekuatanmu. Kalau kau mau, Ayu Wandira, aku akan menyampaikannya kepada Gusti Ramapati. Terima kasih. Aku lebih senang kalau kau segera pergi. Oh, Ayu, aku ingin menolongmu. Aku ingin mengeluarkanmu dari tempat ini, tapi kau harus membantu aku. Kau mau menolongku? Alangkah baiknya hatimu. Tapi bagaimana aku bisa percaya? Kau juga seorang penggawa kerajaan, seperti Rawedeng dan teman-temannya. Sikap dan watakmu pasti tidak jauh berbeda. Kalau kau mau percaya kepadaku, semua akan berjalan dengan baik. Kau bisa bebas dan bisa pergi sesuka hatimu, Ayu. Untuk apa kau meringkuk di tempat ini, ha? Apa yang dipertahankan, ha? Apa yang kau bela? Oh, Ayu Wandira, jika seseorang ingin melakukan sesuatu, maka dia harus berbuat perhitungan yang cermat. Kau boleh saja mempunyai pendirian, tapi yang paling penting ialah seseorang harus berbuat sesuatu untuk memperoleh keselamatan. Nah, seseorang harus berbuat sesuatu untuk bisa keluar dari kesulitan. Coba pikir sedikit saja. Sudah, Lara Semi. Aku tidak bisa berpikir lagi. Kau tidak perlu bicara macam-macam. Pergilah. Ayu Wandira, sebenarnya aku ingin menolongmu. Tapi kau juga harus berusaha menolong dirimu sendiri. Ayu, benar kau tahu tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta? Tidak, aku tidak tahu. Aduh, mengapa kau melindungi dua orang pelarian itu? Ini pekerjaan yang sangat bodoh, Ayu. Aku tidak melindungi siapa-siapa. Aku memang tidak tahu di mana mereka sekarang berada. Di mana kau bertemu Cakradara dan Kuda Merta? Aku tidak mau bicara soal itu. Oh, baiklah. Baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Tapi ingat, Ayu, kalau kau tidak berusaha menolong dirimu sendiri, ruangan ini bisa menjadi tempat tinggalmu untuk selama-lamanya. Tahu tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta? Gadis itu memang mempunyai pendirian yang teguh sekali, Rakuti. Apa kau juga putus asa seperti Rawading? Rakuti, kau sepertinya belum mengenal siapa itu Rasemi. Aku masih mempunyai banyak akal. Gadis itu pasti akan dapat kukuasai. Dia memang keras, tapi aku yakin dia mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Apalagi dia seorang perempuan. Iya, yeah. Rasemi, kau mempunyai rencana yang lain? Aku ingin tahu sampai sejauh mana dia mampu menyimpan rahasia. Biasanya, Rakuti, semua orang mempunyai rasa takut. Aku ingin tahu apakah Ayu Wandira juga mempunyai rasa takut. Ayo, ayo Rakuti, kita ke ruangan tahanan lagi. Rakuti dan Rasemi bergegas melangkah. Mereka berjalan menyusuri lorong dikawal empat orang prajurit Majapahit. Ayu Wandira masih meringkuk di tempat semula. Salah seorang prajurit membuka pintu ruang tahanan. Ayu Wandira, aku kagum melihat sikap dan pendirianmu. Kau ternyata seorang gadis pemberani. Tapi sayang sekali keberanianmu itu telah kau sia-siakan. Rasemi, aku tidak pernah menyesali apa yang telah kulakukan selama ini. Kau seorang gadis dan kebetulan wajahmu cukup cantik. Ya, cantik. Dan biasanya seorang gadis sangat bangga akan kecantikannya. Apa benar demikian? Aku lelah. Aku tidak bernafsu untuk berbicara dengan siapapun juga. Aku lebih senang duduk sendirian di sini. Matamu bagus, rambutmu panjang mengombak, dan bibirmu juga bagus. Dan pipimu, pipimu halus sekali. Kau benar-benar seorang wanita cantik, Ayu Wandira. Sekarang dengar, bagaimana kalau tiba-tiba kau kehilangan kecantikanmu itu? Rupanya kau belum tahu apa maksudku. Begini, Ayu Wandira, kau lihat, aku membawa sebilah pisau yang sangat tajam. Bagaimana kalau misalnya ujung pisau ini menoreh pipimu yang halus itu? Kau tidak perlu menakut-nakuti aku, Rasemi. Jadi kau tidak takut kalau tiba-tiba wajahmu menjadi buruk seperti Gandarwa? Kau tidak takut? Pergi kau, Rasemi. Enyah kau. Nah, lihat. Wajahmu menjadi pucat sekarang. Aku tidak main-main, Ayu Wandira. Kau tidak akan segera mati hanya karena luka-luka di wajahmu. Kau masih akan tetap hidup. Tapi tentu saja kau hidup dalam suasana yang berbeda. Karena setiap orang akan berpaling darimu. Kau lihat, lihat Ayu Wandira. Aku akan membuktikan kata-kataku. Kau gila, Rasemi. Kau lebih gila dibanding Rawedeng. Bunuh saja aku. Ayo, bunuh saja Ayu Wandira. Tidak, tidak Ayu, tidak. Kau masih terlalu muda untuk mati. Aku tidak akan membunuhmu. Gusti Ramapati juga pasti tidak akan setuju. Ayu, mari, mari kita mulai permainan ini. Kalau kau takut, kau boleh memejamkan matamu. Tutup matamu dan ucapkan selamat tinggal pada kecantikanmu. Rasemi menyorongkan pisau tajam ke wajah Ayu Wandira. Tubuh Ayu Wandira menggigil seperti orang kedinginan. Dia berusaha menggeser duduknya.